Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ditakdirkan bisa hadir di majlis ilmu untuk mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Semoga Allah mudahkan kita menuju ke dalam jannah, Allah mudahkan kita untuk beramal dan amalan-amalan ahlul jannah sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga memperbaiki akidah kita, akhlak kita, muamalah kita, dan kita semoga termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir Surat Al-Fajr. Baik, kita baca terlebih dahulu. Dan setelah itu kita berupaya untuk menghafalnya. Jangan sampai kita sia-siakan apa yang sudah kita pelajari, cara membacanya, kemudian juga fahami, dan kemudian kita amalkan. Kita baca, sudah ketemu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Wal fajr walayalin ashr, walayalin ashr, walayalin ashr, walayalin ashr, wasyafi'i wal watr, wasyafi'i wal watr, wallayli idza yasr, wallayli idza yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, alam tara kayfa fa'ala rabbuka buka bi'ad, iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, wa samud alladhina jabus sakhra bil wad, wa samud alladhina jabus sakhra bil wad, وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. Baik. Sering-sering mengulang dan kemudian diupayakan untuk menghafalnya. Kemarin kita telah membaca beberapa ayat dalam surah Al-Fajr. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu Maha mengawasi. Akhwat fillah, maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tafsir dalam tafsir As-Sa'di ayat yang ke-15 sampai 20 dari surah Al-Fajr. Allah berfirman, fa'ammal insanu, dan adapun manusia, idza, apabila, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya, fa'akramahu, dan memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu, maka manusia menyatakan, rabbi, rabbku, akraman, memuliakan aku. Wa amma, dan adapun manusia, idza mabtalahu, apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah menahan rizkinya, menyedikitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia itu menyatakan, Rabbku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak, bukan demikian. Balla tukrimuna al-yatim, bahkan kalian tidak menghormati anak-anak yatim, tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan tamak tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta dengan harta dan mengumpulkan harta. Qala, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yakhbiru ta'ala an tabi'atil insan, Allah mengkhabarkan tentang tabiat asli manusia, ya, tabiat insan min haitsu huwa, sifat asli manusia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Dan kita sudah pelajari pada waktu yang lalu dalam kajian yang lainnya tentang tabiat yang ada pada diri manusia. Manusia itu terkadang memiliki tabiat malaikat, ingin melakukan kebaikan, ketaatan. Tetapi terkadang tabiat manusia dan diri manusia ada tabiat seperti iblis, bangga diri. Nah, terkadang di dalam tabiat manusia ada seperti tabiat binatang, ingin menguasai, ingin mendapatkan yang lebih banyak daripada yang lainnya. Maka ikhwat fillah, Allah mengkhabarkan tentang tabiat manusia. Naam, tentang hakikat naam tabiat sifat asli atau tabiat asli manusia. Wa annahu jahilun zalimun, bahwasanya yang namanya manusia itu jahil, bodoh, zalim, zalim. Ini sifat asli manusia. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kami berdoa semoga kita seluruhnya, baik yang hadir di majlis ini maupun yang mendengarkan di tempat lain, semoga termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang ketika mendapat nikmat bersyukur, yang ketika diuji bersabar, yang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dia beristighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan sebagaimana tabiat asli manusia yang jahil dan zalim. Ketika dia dapat nikmat dia kufur, ketika dia diuji dia berprasangka jelek. La ilma lahu bil awaqif, di mana manusia sifat aslinya, tabiat manusia tidak mengetahui tentang akibat jelek dari apa yang dia lakukan. Seenaknya ngomong tanpa memikirkan akibat buruk dari apa yang dia ucapkan. Seenaknya berbuat tanpa memikirkan akibat dari apa yang dia lakukan. Ya dhunnul hala allati taqa fihi tastamirru na tastamirru wa la tazul, di mana kebanyakan manusia menyangka bahwasanya apa yang dia alami saat ini, baik berupa mendapatkan kenikmatan, jabatan yang tinggi dan harta yang banyak dan lainnya, itu akan terus menerus dia rasakan dan tidak akan pernah hilang. Atau sebaliknya, manusia itu menyangka bahwasanya apa yang dia alami berupa kesusahan, kesulitan, kemiskinan terus akan dia alami dan tidak akan pernah berubah keadaannya. Ini seuzon. Wa yadhunnu anna ikramallah fid dunya wal in'ami alayhi yadullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu, dan manusia menyangka bahwasanya ketika Allah memberikan apa yang dia kehendaki dari perkara-perkara dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, itu menunjukkan bahwa Allah memuliakannya, menunjukkan bahwasanya dia memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah, bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini manusia, ketika dia kaya, ketika dia sukses, dia berhasil, dia menyangka Allah memuliakan dia, bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wa annahu, dan bahwasanya manusia idza qaddara alaihi rizqah, apabila Allah menahan rezekinya, ay dayyaqahu, artinya Allah menyempitkan rezekinya, fasara biqadri qutihi, sehingga hanya sekedar makan doang, sekedar kecukupan menghilangkan rasa lapar saja, hanya pokok-pokoknya saja, la yafdilu minhu, dan tidak ada sisanya, tidak ada lebihnya. Anna hadza, maka manusia itu menyangka bahwasanya ini ihanah minallah, merupakan kehinaan dari Allah lahu kepadanya. Ini mayoritas manusia dapat nikmat menyangka dia orang yang mulia, yang dekat dengan Allah. Nah, ketika diuji dengan kemiskinan ala kadarnya, hanya sekedar untuk lepas dari lapar saja, tidak ada sisa, tidak ada lebih dari harta yang dia miliki, dia menyangka Allah menghinakannya. Faraddallahu alaihi hadzal hisban, maka Allah bantah persangkaan yang demikian ini. Dua persangkaan ini dibantah oleh Allah Ta'ala biqaulihi, dengan Allah menyatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Salah persangkaan kalian. Ay artinya laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fa huwa karim alayya Bukan demikian, tidak semua, tidak mesti setiap orang yang mendapatkan nikmat di dunia berarti Allah memuliakan dia, berarti dia memiliki kedudukan yang mulia di sisiku. Tidak, kata Allah. Wala kullu man qaddartu 'alaihi rizqahu fa huwa muhan ladayya. Tidak semua orang yang aku sempitkan rizkinya berarti orang dia adalah orang yang hina di sisiku. Tidak, kata Allah. Wa innama al-ghaniyyu wal sa'atu wad-dayyiqu ibtila'u min Allah. Sesungguhnya hanyalah yang namanya kekayaan, kecukupan, dan juga yang namanya kemiskinan, kekurangan, dan yang namanya keluasan dan kesempitan, semua itu ibtila'u min Allah. Itu semuanya ujian dari Allah. Wa imtihanu yamtahinu bihil ibad, yang dengan ujian tersebut Allah menguji para hambanya. Ada orang kaya dikasih kekayaan, keluasan rezeki, dia bersyukur. Ada juga orang yang dikasih kekayaan justru dia lalai, dia lupa, dia berpoya-poya, dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Semua ini adalah ujian. Ada juga di antara manusia dikasih kesempitan rezeki, apa yang dia dapati hilang, dapat musibah sehingga miskin, dia kemudian bersabar. Ini ujian dari Allah. Ada juga yang dapat ditahan rezekinya, bangkrut, rugi, dia seuzon pada Allah Ta'ala. Dia menyangka Allah menghinakannya. Maka semua ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya ini ujian dari Allah. Allah ingin melihat apakah kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan apakah kalian bersabar ketika sempit rezeki kalian. Allah ingin menguji kalian. Yura may yakumu lahu bisyukri was-sabr, siapa di antara kalian yang bersyukur dan siapa di antara kalian yang bersabar. Agar Allah tahu, dan memang Allah Maha tahu. Siapa di antara kalian yang menegakkan syukur dan siapa di antara kalian bersabar. Fayusibu 'ala dzalik as-sawab al-jazil, maka bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala kesempitan rezekinya, dan barang siapa yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, dan anggota badannya, maka dia mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang banyak. Mimman laisa kadzalik. Dan siapa pula di antara kalian, yang tidak demikian itu, yang ketika dapat rezeki dia malah kufur, malah sombong, bangga diri, merendahkan orang lain. Ketika dia miskin, tidak punya sempit rezekinya, dia suuzon kepada Allah Ta'ala. Fayungkiluhu ilal azab al-wabil, maka dia akan memperoleh, dia akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab yang merendahkan, yang menghinakannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kita yakin nikmat itu dari Allah, di mana kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagiannya kita sedekahkan kepada fuqara wal masakin, untuk dakwah ilallah, untuk kepentingan orang-orang yang susah. Dan semoga kita menjadi orang yang bersabar ketika Allah uji, ternyata apa yang kita miliki habis, berkurang, dan yang lainnya. Dan kemudian kita tetap ikhtiar, terus berdoa kepada Allah Ta'ala, dan terus mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif atau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimah ta'ala menyatakan, wa aidan, dan juga, fa inna wuqufu himmatil 'abdi 'inda maradi nafsihi faqat. Adapun manusia yang hanya berhenti terfokus untuk mendapatkan keinginannya saja, untuk mendapatkan keinginan dirinya saja, ini min dha'fil himmah, menunjukkan lemahnya kepeduliannya terhadap orang lain. Yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil, yang penting saya untung, yang penting saya kaya. Ini menunjukkan orang yang lemah perhatiannya terhadap orang lain. Walihada, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya karena tidak perhatian, tidak peduli dengan keadaan orang lain yang membutuhkan. Nah, yang penting dia untung, orang lain terserahlah, bukan urusan saya. Yang penting dagangan saya yang laku, orang lain terserah. Ini orang-orang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya mementingkan diri pribadinya dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Padahal orang lain memiliki kebutuhan dan hajat juga. Faqala, di mana Allah menyatakan kalla, tidak demikian. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian itu tidak peduli, tidak memuliakan anak yatim. Keuntungan kalian, nah, kelebihan rezeki seharusnya kalian gunakan untuk membantu anak yatim. Ternyata orang ini hanya peduli untuk dirinya. Mau beli kebun sawit lah, mau beli kebun karet lah, mau beli mobil mewah lah, mau beli motor lah, mau beli inilah dan itulah. Tidak peduli bagaimana tentang saudaranya, tetangganya. Tidak peduli dengan anak-anak yatim. Maka Allah menyatakan kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, bahkan kalian adalah orang-orang yang tidak menghormati, tidak memuliakan anak yatim. Siapa itu anak yatim? Alladzi faqad abahu wa kasabahu, yaitu orang yang kehilangan orang yang mengusahakannya, yaitu kehilangan bapaknya yang berusaha untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhannya. Wahtaju ilal jabari khatirahu wa ihsani ilaih, yang namanya anak yatim adalah orang yang kehilangan bapaknya yang mengusahakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan anak yatim itu sangat butuh kepada orang yang menyayanginya, melepaskan dari kesulitannya, yang berbuat baik kepadanya. Fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu, dan kalian tidak memuliakannya, bahkan kalian menghinakan dan merendahkan anak yatim. Wa hadza yadullu ala adami rahmati fi qulubikum, dan ini menunjukkan tidak adanya rahmat, tidak adanya kasih sayang dalam hati-hati kalian. Wa adamu raghbah fil khair, dan menunjukkan kalian itu tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal kalau kalian menghormati anak yatim, memuliakan anak yatim, kalian mendapatkan kebaikan yang besar. Kalian berada di sisi Rasulullah di jannah nanti. Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jarinya, yang tengah dan yang tengah dan yang telunjuk. Orang yang memuliakan anak yatim, maka dia bersamaku di surga nanti seperti ini. Ikhwati fillah, orang yang tidak memuliakan anak yatim berarti tidak punya semangat untuk mendapatkan kebaikan. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ay, artinya la yahuddu ba'dukum ba'd, tidak menganjurkan sebagian kalian dengan yang lainnya. Ala it'amil muhawiji minal masakin wal fuqara, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang yang butuh dari kalangan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Seharusnya ketika kita punya rezeki, si fulan punya rezeki, kita saling mendorong, menganjurkan, memberikan semangat. Ayo kita bantu si fulan, kita kasih si fulan ini dan itu supaya dia bisa makan. Namun ternyata kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan fuqara. Wa dzalika li ajli syuhhi 'ala dunya, dan itu menunjukkan kikirnya kalian terhadap dunia. Wa mahabbatuha wa mahabbatiha, dan kalian sangat cinta asyadida, yang sangat terhadap dunia. Takut kalau dunia yang dia berikan kepada fuqara wal masakin akan hilang, hartanya berkurang. Takut. Ini orang yang pelit dan cinta dunia. Li'ajli syuhhi 'ala dunya wa mahabbatiha asyadidah almutamakkinah minal qulub, dan dunia itu sudah bertengger dalam hatinya, sudah menetap dalam hatinya, sehingga takut dunia itu hilang darinya. Saking cintanya terhadap dunia, sehingga dia tidak mau keluarkan dunianya, tidak mau diberikan kepada fuqara wal masakin. Walihada, oleh sebab itu qala, Allah berfirman, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, wa ta'kuluna turas, kalian memakan harta warisan, harta pusaka, ay al-mal, harta-harta yang merupakan harta peninggalan dengan tamak rakus. Nah, artinya, nah, kalian tidak memberikan bagian orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Semuanya kalian caplok sendiri. Kalian memakannya dengan yang halal dan haram dicampur. Zari'an, dengan cepat. Dan makan dengan cepat. Enggak mau memberikan bagian yang lainnya. Cukup kamu sendiri yang memakannya. Wala tabquna 'ala syai'in min, dan kalian tidak menyisakan sedikit pun untuk orang-orang yang berhak. Tidak dikeluarkan di jalan Allah, semuanya dihabiskan sendiri. Rakus, tamak, cinta dunia dan kikir. Kikir dan cinta dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta terhadap harta. Kalian kumpul-kumpulkan, artinya kathiran syadidan, suka mendapatkan harta yang banyak. Seandainya kalian dikasih emas satu lembah, pasti minta lagi pada Allah dua lembah. Dikasih dua lembah isinya emas semuanya, minta tiga lembah supaya dapat emas lebih banyak lagi. Dan tidak akan pernah hilang kecintaan terhadap harta sampai mulutmu ditutup dengan tanah, dipenuhi dengan tanah baru diam. Demikianlah tabiat manusia, cinta harta. Tidak peduli tentang kebaikan akhiratnya. Bahwasanya kamu akan mati, kita akan mati. Kita sangat butuh pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Butuh tempat tinggal di dalam jannah. Butuh selamat dari an-nar. Namun orang yang cinta dunia, tamak dan kikir, kikir, tamak dan cinta dunia, tidak peduli. Yang penting dia bahagia di dunia ini dan mendapatkan yang paling banyak, ya, nah, daripada yang lainnya. Ikhwati billah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, artinya katsiran syadida, ia memiliki harta yang sangat banyak. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, hal ini persis sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal tusirunal hayatad dunya, bahkan mereka tusiru, mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Manusia, tabiat mereka ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Dan manusia itu tabiatnya melupakan akhirat, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga mirip dengan firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak. Bahkan manusia itu mencintai dunia dan mereka meremehkan, meninggalkan akhirat, tidak mementingkan akhirat. Maka ikhwati fillah, kita ambil pelajaran dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar. Jangan sampai kita terlalu cinta dengan dunia, karena dunia yang kita kumpulkan ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki, gunakanlah untuk akhirat kita. Kita sedekahkan untuk istri dan anak-anak kita. Kita sedekahkan untuk kepentingan dakwah ilallah, untuk membantu fuqara wal masakin dan memuliakan anak yatim. Naam, boleh senang dan harta, tetapi jangan berlebihan. Ingat, kita akan hidup yang lebih kekal dan lebih lama, yaitu di akhirat. Maka gunakanlah harta itu agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.